بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifat salat, dan sebagaimana kita singgung di pertemuan yang lalu, apabila yang kita maksud dan kita bahas adalah sifat salat dari takbir sampai pada salam, maka pembahasan kita dalam kitab ini telah selesai. Akan tetapi masih banyak beberapa halaman, kurang dari setengah, yang disebutkan permasalahan-permasalahan penting terkait dengan salat, yaitu zikir-zikir setelah salat, dan begitu pula tidak kalah pentingnya atau bahkan lebih penting daripada itu, yaitu pembahasan seputar masalah salat jamaah, yang tentu di sana banyak masail di dalamnya. Begitu pula penulis rahimah ta'ala mengingatkan kembali dengan bahasa yang dipersingkat tentang arkanus salat, rukun-rukun salat dan kewajibannya. Dan ada pertemuan kita malam ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan dari pembahasan al-adhkar ba'da salat, zikir-zikir setelah salat. Adapun pembahasan kelanjutan daripada kitab ini, karena satu dan lain hal, sebagian hadirin sangat mengharapkan untuk adanya kajian akidah, dan itu subhanallah memang perkara yang teramat sangat penting untuk kita perhatikan. Oleh karenanya para ulama wasiatkan agar seorang dalam belajar ilmu agama maupun dalam dakwah ilallah itu memperhatikan akidah awalan, akidah pertama. Karena itu yang akan ditanya kita di kuburan, di alam kubur, dan pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula terkait dengan cara-cara diterimanya seluruh amal ibadah kita. Dan akidah tidak bisa terlepas daripada ibadah apapun itu, termasuk ibadah salat. Bahkan seorang bisa jadi salat sekian lamanya tidak diterima dikarenakan perkara terkait dengan akidahnya. Oleh karenanya mengingat perkara tersebut teramat penting, maka pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, kalau tidak pekan depan, kalau tidak pekan yang berikutnya lagi, kita akan selang-seling sifat salat dengan akidah, khususnya nanti akan ada kitab yang kita bahas, kitab tertentu. Walam kalau belum berubah, pada saya di sana ada kitab Daruratul Ihtimam Bisunnah, urgensi pentingnya memperhatikan ajaran Rasul alaihissalatu wassalam. Ini termasuk dalam perkara akidah dan termasuk asas dalam seorang muslim mengambil hukum dalam perkara agamanya dan perkara yang ia hadapi. Ada pun tentang jadwal dan beberapa hal teknis insyaallah menyusul di kemudian nanti. Saya kita lanjutkan tentang al-adhkar ba'da salat, zikir-zikir ba'da as-salat. Al-adkar jamak daripada zikir. Zikir jamaknya al-adkar. Zikir-zikir setelah salat. Al-muallif rahimahullah ta'ala qal, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, awalan yastaghfiru salatan. Yang pertama, seorang setelah selesai dari salatnya, apa yang dia baca, maka dia beristighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Dan pertama kali kita baca dan kita artikan apa yang ditulis oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan nanti terkait dengan beberapa permasalahan yang lain, kita tambahkan jika ada waktu. Beristighfar 3 kali setelah salat. Fayaqul, maka dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wal hikmatu minal istighfar, apa hikmahnya seseorang membaca istighfar setelah selesai salat? Annal insana la yakhlu min taqsirin fi salatihi. Bahwasannya seseorang tentunya tidak luput dari kekurangan dalam salatnya. Tidak luput dari kekurangan-kekurangan dalam sholatnya, tidak sempurna dalam sholatnya. Dan siapa yang bisa menjamin seseorang bahkan dalam khusyuk untuk bisa khusyuk 100%? Ya. Bisa jadi dalam sekian waktunya beberapanya dia terbetik dalam perkara yang lain, atau dia membaca doa tanpa memahami maknanya atau menghadirkan makna-maknanya. Bisa jadi dia mengagungkan Allah Subhanahu Rabbiyal Azim, tapi hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah. Dia memikirkan perkara yang rendah, yang lainnya, banyak kekurangan. Maka di antara hikmahnya disyariatkan istighfar setelah salat. Seseorang ketika ibadah, terkhusus dalam hal ini adalah salat, maka seberapapun salat seseorang, tak ada kekurangan-kekurangannya. Falihada syuri'a lahu an yastaghfira 3. Oleh karenanya disyariatkan bagi dia untuk beristighfar, dan di sini sebanyak 3 kali berdasarkan hadis yang akan disebutkan atau tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya. Tidak disebutkan oleh penulis di sini. Bahwasanya di sana Nabi alaihi salatu wasalam itu beristighfar setelah selesai salat, sebagaimana dalam hadis, yaitu Sauban radhiyallahu taala anhu, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 591, yaitu hadis sebelum yang akan disebutkan di bawah ini. Sama hadis Sauban disebutkan. Sahabat Sauban radhiyallahu anhu qal, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara 3. Adalah dahulu Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau yaitu pergi atau selesai dari salatnya, maka beliau pun beristighfar sebanyak 3 kali. Istaghfara 3. Waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini kelanjutannya. Hadis nomor 2 yang disebutkan. An Sauban radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara 3. Oh, ini disebutkan Syekh Allah taala. Nabi alaihi wasallam dahulu apabila selesai dari salatnya beristighfar 3 kali dan beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun yang pertama beristighfar 3 kali, dan perlu diingat bahwasanya seorang muslim melakukan ibadah apapun itu, tidak dia menentukan secara rutin satu ibadah dengan jumlah bilangan tertentu, dengan waktu tertentu, di tempat tertentu, selalu dia lakukan kecuali dengan dalil. Jenis tertentu, jumlah tertentu, tempat tertentu, ya, waktu tertentu, itu butuh dalil. Ya. Maka seorang sebagaimana kita contohkan itikaf, ditentukan tempatnya di masjid. Maka seorang seberapapun ikhlasnya itikaf, kalau tidak di masjid, lam tuqbal, tidak akan diterima. Ya. Pada gua atau di yang lain, dan telah kita sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat jadi nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi kembali ke gua Hira. Ya. Itu dulu pertama kali Nabi, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pas di bulan Ramadan, Allah SWT kehendaki turun wahyu pertama kali melalui Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Dan setelah itu bersimpul, berdiam mengingat Allah, beribadah kepada Allah di sebuah tempat selama beberapa waktu, tidak ditetapkan kecuali di masjid. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW hampir setiap tahun. Meskipun ijma' para ulama sepakat tidak wajib, namun sunnah mu'akkadah, karena Nabi SAW selaku pimpinan, beliau membawai sekian banyak umat, dan beliau selalu pimpinan, selaku pimpinan beliau menyisihkan waktu untuk itikaf. Dan di satu waktu, satu tahun beliau tidak bisa itikaf di bulan Ramadan, beliau gantikan di bulan Syawal. Ala kullin, maka itu contoh ibadah itikaf, tempatnya ditentukan. Ya. Kemudian seseorang, ya, kalau mau itikaf kapanpun, dimanapun, selama tidak ada larangan, dan di situ itikaf diperbolehkan, waktu kapan saja seseorang mau. Ya. Dan yang paling afdal di Ramadan, 10 hari terakhir, paling afdal. Dan di waktu-waktu yang lain boleh. Namun tidak kemudian dia tentukan, setiap kali misalnya malam Jumat, saya selalu itikaf di masjid, setiap selapanan sekali, setiap ini dan ini butuh dalil. Jika tidak maka tertolak, dan bukan hanya tertolak dan tidak diterima ibadahnya, bahkan akan dimintai pertanggungjawaban yang besar dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena setiap amalan itu ada tuntunannya, ada syariatnya. Dan Allah telah mengingatkan, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka membuat tandingan-tandingan bagi Allah, membuat syariat sendiri yang tidak Allah izinkan? Ya. Maka dalam masalah ibadah telah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan kata Ibn Abbas, fala yahtaju ila ziyadati abadan, tidak butuh tambahan. Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Dan kalaupun ada perbedaan, itu hanya dari sisi wasilah, wasail, perantara. Bagaimana azan kita dengan listrik, dengan mic, zaman dulu belum ada mic, ya, belum ditemukan listrik, ya. Maka kalau sekarang azannya dengan listrik, itu bukan bid'ah, itu masalihul mursalah. Begitu pula mushaf Al-Quranul Karim dicetak, dulu belum ada percetakan, ya. Dan beberapa hal yang sebagaimana antum ketahui, sering kita ulang-ulang tentang masalah ini. Maka begitu pula dalam contoh sifat salat. Salat maghrib kita 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kenapa bilangannya seperti itu? Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita, shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka begitu pula dalam pembahasan zikir. Sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain ada aturannya. Ibadah kurban pun tidak sembarangan, kapan waktunya? Misalnya menyembelih Idul Adha, kok masih tanggal 9-nya? Belum tanggal 10 Dzulhijjah, ya, tidak diterima. Adapun tanggal 10 atau setelahnya 11, 12, 13 hari tasyrik diterima. Tapi tanggal 13 ba'da maghrib tidak diterima. Ada aturannya, kapan waktunya, apa jenisnya, binatang apa saja dari jenis-jenisnya. Ya, maka begitu pula dalam masalah zikir. Ya. Dan zikir setelah salat, perkara yang sangat ditekankan, ya, meskipun tidak sampai tingkat wajib, namun sangat besar fadilah, keutamaan dan manfaatnya. Bagaimana tidak, sementara zikir secara global, bukan yang terkhusus ba'da sholat saja, zikir secara global, kapan seseorang ingat Allah, menyebut Allah, beristighfar atau hawqalah, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, itu perbendaharaan di antara harta-harta perbendaharaan jannah. Atau seorang membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah, atau zikir apa yang bisa dia baca di waktu apa, maka itu pun keutamaan sah. Dan adalah dahulu istri Nabi SAW ditanya bagaimana keadaan Rasul SAW sehari-hari, maka istri beliau menjawab kana yadhkurullah fi kulli ahyani, adalah dahulu Nabi SAW mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu-waktu beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji dalam salah satu ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya, ila akhir ayat. Yaitu orang-orang yang kata Allah, Allah puji, yaitu orang-orang yang mereka mengingat Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa 'ala junubihim, ketika berbaring, ya, mereka mengingat Allah. Mau tidur doa, bismika Allahumma amutu wa ahya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana ila nusyur. Ketika berdiri, bertemu saudaranya, assalamualaikum. Dia bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid, keluar masjid, posisi berdiri, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Posisi berbaring, tidur. Posisi duduk, mau sedang makan, minum, bismillah. Setelah selesai, ini keadaan Rasulullah SAW. Begitu pula tidaknya di situ dalam lisan, dalam doa dan zikir, lisan Rasulullah SAW terbaca dengan zikir. Bahkan qalbu Nabi SAW dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat besar fadilah az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu suratnya, az-zakirinallah, orang-orang yang mengingat Allah dengan banyak, baik dari kalangan lelaki, wadzakirat, maupun para wanita yang banyak mengingat Allah, ya, a'addallahu lahum, maka niscaya Allah akan menyiapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Dengan pahala yang besar. Begitu pula ketika melakukan amal ibadah, mau ibadah, sedang tengah ibadah, dan selesai ibadah. Dalam keadaan tidak beribadah saja tuntunannya, Nabi SAW, angin berhembus, turun hujan, selesai hujan, masuk rumah, keluar rumah. Tadi telah kita sebut, ada doa-doanya. Dan itu tidak diwajibkan. Namun kesempurnaan agama kita, Masya Allah, siapa yang ingin sederhana, sederhana ada. Dan siapa yang ingin lebih meraih keutamaan dan berlomba-lomba dalam kebaikan, lengkap dan banyak. Ya. Silakan hafalkan, silakan sibukkan diri dengan itu, banyak. Itu kesempurnaan agama kita. Maka dalam perkara-perkara biasa saja dipuji dan dianggap memiliki kelebihan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih dalam ibadah. Maka seorang ketika tidak mengerjakan ibadah, andainya dia ingat Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Begitu pula ketika sedang tengah ibadah, dia khusyuk dan memaknai ibadahnya. Ya, ketika dia sedang salat, dia mengingat sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya dia sedang menghadap raja atau presiden atau kepala keluarganya, atau mungkin menghadap bertemu ke ayahnya, atau mungkin ke RT atau yang lainnya misalnya. Maka mungkin bisa jadi dia menyiapkan kata-kata yang bagus, dia bertamu beradab dengan bagus, berpakaian dengan pakaian yang rapi dan semisalnya. Maka dia pun memaknai makna ini, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi sebagaimana disebutkan, seberapa pun seorang berusaha menghadirkan posisi dia sedang menghadap yang gaib, sedang menghadapkan diri mempersembahkan ibadah kepada yang tidak terlihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sulit. Ya. Dan seorang sebisa mungkin untuk menghadirkannya yang paling bagus, yang paling khusyuk, yang paling ingat. Akan tapi seringnya kebanyakan kita yaitu terlewatkan, terlupa dengan kekhusyuan tersebut. Lupa menghadirkan posisi kita sedang dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan kita Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Agung, Maha Besar. Namun kita tidak sedang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika rukuk, Maha Suci Allah, Rabbku yang Maha Agung, namun kita tidak sedang mengagungkan Allah. Meskipun posisi kita posisi mengagungkan Allah. Bagaimana posisi mengagungkan Allah itu menghinakan diri, membungkukkan badan, apalagi sampai posisi rukuk yang itu dilarang pada makhluk manapun, ya. Maka ini posisi menghinakan diri dan mengagungkan yang di hadapan kita yang kita rukuk padanya. Posisi kita posisi ta'zim, mengagungkan Allah. Ucapan kita Subhana Rabbiyal Azim adalah ucapan pengagungan, tapi karena kalbu kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seakan kosong dan lepas. Oleh karenanya di sana disyariatkan dalam beberapa ibadah itu setelah selesai pulang dari sesuatu, selesai dari sesuatu amalan, aktivitas ibadah, kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Dan ini peringatan bagi kita agar kita tidak ujub, bangga diri, tidak kita menganggap amal kita itu selalu sudah penuh kehebatan, ya. Sudah sholat, sudah bagus. Lihat orang-orang tidak sholat, tidak begitu madang remeh. Lah, jangan. Bahkan kita pun yang sudah sholat, puji Allah, alhamdulillah, diberi hidayah, bisa sholat. Dan ingat, kita pun masih melakukan beberapa hal yang kurang pantas dalam sholat-sholat kita. Allah memberi nikmat tidak terhitung waktunya, tiap detik, tiap menit, tiap saat. Tapi kita baru 5 menit sholat saja sudah pikirannya kemana-mana. Maka betapa banyaknya kekurangan kita bahkan dalam sholat, apalagi di luar sholat. Dalam sholat, dan itu pelatihan. Agar seorang muslim yang biasa terbiasa untuk mengaitkan diri, berusaha dan berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi diiringi, ditutup Rasul alaihissalatu wassalam, orang yang paling mengingat Allah, orang yang paling khusyuk dalam sholatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga hal-hal yang bisa mengganggu khusyuknya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dihadiahi sebuah jubah yang bermotif, belum tulisan nih. Ya. Dan beliau ketika salat, posisi rukuk atau tertentu, beliau melihat motif-motifnya yang indah. Kemudian beliau terganggu khusyuknya. Beliau selesai salat, beliau lepas jubahnya, beliau kembalikan kepada sahabat melalui yang memberi, melalui utusannya. Rasul mengatakan ruddu hadza ila Abi Jahal, kembalikan ini kepada fulan, ya, dan berikan aku kain yang lain yang polos. Bukan Nabi karena ingin meminta-minta atau yang lain, jauh. Namun ini justru menunjukkan akhlak mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tahu di antara kebahagiaan sahabat itu kalau Nabi menerima hadiah mereka dan Nabi memakainya, itu paling senang, paling bahagia para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin mematahkan hati dan mengecewakan orang yang memberi ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan jubahnya dan tolong datangkan yang lain. Dan beliau pun menyebutkan alasannya. Ashghalatni fi salati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini menyibukkanku dalam salatku. Ya. Itu salah satu contoh tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu khusyuk dalam salat. Begitu pula baik di sana hal-hal yang lainnya sangatlah banyak, termasuk dilarangnya untuk menghias-hias, ya, masjid berlebihan di depan orang salat di arah kiblat dari banyak sisi. Dan itu datang banyak penjelasannya, bahkan sebagian ulama membahas khusus hukum permasalahan tersebut. Bahkan sampai Umar bin Khattab mengatakan ketika berpesan untuk perluasan masjid dan bangun masjid, ya, pesan kepada sahabat, akinun nas, cukup naungi manusia, atapi mereka dari hujan panas, wala tuhammir wala tusaffir, jangan kau merah, jangan kau kuning. Pesan Umar. Sebagian yang lain, dan itu bahas pembahasan di sini, Rasulullah SAW mengatakan la tuzakhrifanna al-majajid, kalian kelak nanti akan menghias-hias masjid, ya, di akhir zaman. Nabi Rasulullah SAW sebutkan kama zakhrafuha, sebagaimana mereka umat-umat sebelum kalian menghias-hiasinya. dengan kaca-kaca patri mereka, dengan gambar-gambar yang meriah di dalamnya mereka. Dan disebutkan itu bukan menambah khusyuk, akan tapi menambah berpaling dari kekhusyuan. Dan sebagainya, datang ke masjid-masjid tertentu untuk wisata. Datang ke sana, berfoto-foto di dalam masjid yang indah, berfoto-foto dengan background di depan masjid dan seterusnya. Dan azan iqamah pulang. Dan di dalam masjid sepi. Dan sebagian ada yang berfoto-foto pre-wedding bahasanya, berlipat-lipat subhanallah kemungkaran. Sudah belum mahramnya berfoto berpasangan masuk dalam masjid foto. Kenapa? Karena di dalam masjid ada ya bagus sekali, ada yang begini dan begitu, latarnya bagus, ini begitu dan begini. Maka subhanallah banyak di sana. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mementingkan al-khusyuk. Maka di sisi yang lain, Islam juga tidak berlebihan, juga tidak meremehkan menjaga dari hal-hal yang berlebih, tapi juga tidak meremehkan. Artinya ketika masjid butuh perluasan, butuh ditinggikan, butuh ini, butuh itu dan manfaat, maka tidak dilarang. Itu dilakukan oleh ulama, dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya dan seterusnya. Namun juga tidak meremehkan dan tidak pula berlebihan. Banyak dalam sejarah contoh-contohnya. Termasuk demikian pula dikarenakan masalah kekhusyuan, inti daripada ibadah itu inti diciptakannya kita. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka setiap nikmah la tuqarribu ilallah fahiya baliyah, kata para ulama. Ya, setiap nikmat yang kau dapatkan walam tuqarrib ya ilallah dan tidak mendekatkanmu kepada Allah, fa'lam annaha baliyah. Ketahuilah itu adalah bala, itu adalah musibah. Maka hati-hati, sesuatu yang mungkin dari sisi kuantitas bertambah, dari sisi perluasan tambah, dari sisi apa yang lain-lainnya lebih wah zamannya. Tapi perlu diingat, inti semuanya adalah kemana? Ibadah. Dan termasuk manajemen masjid, bukan dilarang, boleh memanage masjid, bikin mana bagian kebersihan, mana bagian ini, mana bagian ini, boleh. Tapi inti daripada permasalahan masjid adalah memakmurkan masjid, dan apa yang disebut memakmurkan masjid. Nah, itu juga dibahas. Bukanlah sebatas yang penting orang sekian banyak datang ngumpul. Ya, sebanyak-banyaknya. Kalau begitu mudah, tinggal diumumkan saja. Misalnya apalah sesuatu, ada iklan-iklan menarik dalam masjid, promosi-promosi, ternyata dilarang. Karena jual beli promosi dilarang. Orang baru ngasih selebaran saja. Ya. Call, kontak person 081 sekian-sekian-sekian. Dalam masjid itu haram hukumnya, enggak boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan untuk mendoakan kepadanya. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan laba, keuntungan pada perdaganganmu. Karena di masjid dibangun bukan untuk itu. Maka di sana ada aturan-aturannya, bukan sebatas yang penting regeng, yang penting ramai. Lihat dulu ramai dalam hal apa. Maka jangan sampai kita mementingkan kuantitas, meskipun itu juga bagus, alhamdulillah, tambah banyak senang. Tapi ingat, tambah kuantitas, bagaimana kualitasnya, bagaimana sesuai syar'i atau tidak. Kalau sekedar banyak-banyakan orang, mungkin umumkan saja sesuatu yang semenarik-menariknya. Adakan konser dalam masjid mungkin, adakan yang lain. Namun lihat, kembalikan kepada syariat, mana yang dilarang, mana yang boleh. Ada pun mengadakan daurah tajwid, kemudian muhadar daurah berapa hari, penyelenggaraan jenazah, atau ini dan itu, atau beberapa hal, atau musyawarah, atau yang lain. Beberapa yang boleh. Ini salah satu contoh. Kembalinya adalah semua adalah kepada khusyuk, kembalinya adalah kepada ibadah. Dan Rasul telah mengingatkan, inna awwala ma yunza'u fikum, atau ma yunza'u ankum al-khusyuk. Hal pertama yang akan dicabut, syariat itu banyak. Ya. Karena dalam agama kita hal pertama yang akan dicabut dari kalian adalah al-khusyuk. Sehingga bisa jadi seorang umrah berkali-kali enggak ada khusyuknya. Seorang menggali kuburan berkali-kali enggak ada khusyuknya, enggak ada ingat matinya. Memandikan jenazah yang dibahas gajinya, dapat duit berapa. Dan ini wakil dan saya dengar sendiri. Subhanallah, memandikan orang jenazah. Bahas ini dibayar piro, Pak? Bayar berapa? Dan ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, tubtaghad dunya bi a'malil akhirah, akan dicari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Jadi dunia itu maisyahnya bukan hanya sebatas sudah bertani, berkebun, bertanam, tapi juga hal-hal yang kaitan dengan ibadah. Dicari dunia untuk itu. Meskipun tidak semua ibadah itu haram untuk memberikan hadiah, mukafa'ah kepadanya. Seorang mengajarkan anak-anak kita yang lain, enggak ada waktu, habis seluruh itu. Kita kasih mukafa'ah ini dan ini. Boleh. Nah, sebagaimana jihad, toh ada ghanimahnya. Jihad ada ghanimah. Tapi jangan tujuannya cari ghanimah. Jangan tujuannya cari harta. Tapi ila'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah, al-jihad. Ternyata dapat ghanimah. Harta, kemenangan. Boleh, halal. Orang dakwah, niatnya meninggikan kalimat Allah. Tapi dapat. Tapi jangan itu tujuan semata-mata. Dan ini pernah kita ingatkan. Buku-buku dicetak banyak. Penerbit. Dan yang dicari, yang semangat dicetak, yang bestseller, yang paling menguntungkan. Dakwahnya para nabi dan rasul itu apa? Bab apa yang paling dipentingkan oleh mereka? Akidah, fikih, muamalah, adab. Akidah, ya kan? Akidah. Itu dari awal hingga akhir. Namun ketika mencetak buku-buku akidah, non sewu, ora payu, gak laku. Sampai ada salah seorang dulu kita heran, ya subhanallah, yang kita tidak menyangka itu muncul dari orang tersebut, hadahullah. Mungkin kalau yang lain yang gak belajar ilmu agama, apa, itu mungkin. Menanyakan, mencetaknya buku-buku akidah ya, namanya. Demikian dan demikian, ya. Subhanallah. Mungkin kenapa? Mesti enggak laku ya. Kita sudah pengalaman mencetak ini, mencetak itu, lama perputarannya. Mencetak buku akidah itu, cetak, wah, yang beli itu lama, kadang setahun baru habis kan. Tapi coba cetak buku kisah-kisah. Kisah anak, kisah ini, wah, langsung laku keras. Baik. Maka boleh saja seseorang mencetak buku-buku yang lain, tambahan. Namun jangan lupa visi dan misi dakwahnya para nabi dan rasul. Jangan lupa tujuan utama. Begitu pula kita kembali, diciptakan kita untuk apa? Ibadah, itu yang terpenting. Dan boleh membuat sesuatu yang membuat kesan ini masjid. Karena terkadang sebagian, yaitu orang tidak tahu cari masjidnya mana, bingung, orang begitu dan begitu. Ada hajat, ada yang lain. Keadaan situ iqamah, Allah alam sahab, dan di sana ada banyak pembahasan. Begitu pula dalam permasalahan ini, kembali ke masalah zikir. Zikrullah, kita diingatkan dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena meskipun kita salat, dalam salat kita banyak lupa. Dan banyak kejadian tadi, Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah hal-hal yang bisa mengganggu khusyuk, beliau singkirkan. Ya. Beliau singkirkan. Sebaliknya hal-hal yang bisa mendukung dan mengajak untuk khusyuk, beliau arahkan. Contohnya, makan sudah dihidangkan, makanan. Ya. La salata bihadrati ta'am. Wala huwa yudafi'ul akhbatan, kata Rasulullah SAW. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Sudah di depan, kita pengin, kepikiran, salat. Tidak khusyuk. Ambil, santap, tenangkan, dan salat. Itu sabda Nabi Rasulullah SAW. Dan tidak ada salat bagi orang yang menahan buang air kecil atau buang air besar. Al-akhbatan. Kenapa? Karena orang menahan buang air kecil, buang air besar, tidak bisa khusyuk. Selesainya kapan? Kek suratnya kek toto. Ini begini-begini nanti. Saya sudah selak kebelet. Enggak, saya khusyuk. Selesaikan dulu. Ibda'u bil hammam. Ibda'u bil khala. Kata Rasulullah SAW. Mulai dengan kamar mandi. Ini semua dalam rangka apa? Menjaga al-khusyuk. Maka ini penting. Namun bagaimanapun seorang berusaha khusyuk. Dan itu Nabi adalah salah satu orang yang paling khusyuk. Beliau pun masih membaca istighfar, disyariatkan mencontohkan istighfar 3 kali setelah sholat. Apalagi dengan selain beliau, apalagi dengan kita yang sering gak khusyuk, yang sering terlupa, sering banyak kekurangan-kekurangan dalam sholat. Maka ini diantara hikmah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Dan istighfar itu disyariatkan pula untuk dibaca selain dalam setelah sholat. Nah, begitu pula dalam sebagian bacaan sholat ketika rukuk maupun sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baik. Begitu pula di luar-luarnya. Rasulullah SAW sehari terkadang beristighfar banyak, aktsar min 70 marrah. lebih dari 70 kali. Dalam hadis lain disebutkan mi'ata marrah, 100 kali. Itu Nabi alaihi wasallam. Terserah mau dibagi kapan atau kapan kita berjalan naik motor, naik mobil sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Demikian. Karena sangat sungguh baik besar faedahnya. Disebutkan oleh Abu Minhal rahimahullahu taala, ma jawara 'abdun fi qabrihi min jarin ahabbu minal istighfar. Tidaklah ada tetangga yang menemani seorang hamba di kuburnya yang lebih dia cintai, yang lebih dia sukai daripada istighfar. Katanya Abu Minhal. Kita tahu bahwasanya pernah kita bahas masalah azab kubur ataupun alam barzakh. Bahwasanya amal soleh itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan berwujud sebagai seorang lelaki. Dan di sana amal-amal soleh menemaninya, tidak tersisa daripada hartanya, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, tempat tinggalnya, yang lain-lainnya, keluarganya, semua dia tinggalkan. Jadi yang tersisa kecuali hanya amal saleh. Dan di antara amal saleh itu adalah istighfar, zikir kepada Allah secara umum, dan lebih khusus dari zikir kepada Allah istighfar. Nabi alaihissalam saja yang sudah dijamin diampuni memperbanyak istighfar, lalu bagaimana lagi dengan kita? Dan terkadang kita istighfar dan istighfar, dan yang lebih penting daripada ucapan istighfar adalah menghadirkan maknanya dalam kalbu. Apa makna istighfar? Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Semua bentuk dalam bahasa Arab berbentuk istaf'ala, yastaf'ilu. Maka itu biasanya bermakna, kebanyakannya bermakna talabul fi'li, minta perbuatan tersebut. Misalnya istaghfara yastaghfiru talabul ghufran, minta ampunan. Ya. Contoh lagi ista'ana yasta'inu, astain itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anah itu talabul aun, minta tolong, minta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Maka isti'anah itu talabul aun, minta tolong, minta pertolongan. Apalagi bentuknya ya, banyak ya. Islam, isti'anah, istighfar, sering kita ada penyebutan istighfar, talabul ghaus, dan yang lain. Maka di sini seorang mengatakan astaghfirullah, yaitu atlubu al-ghufran minallah, aku minta, aku memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kekurangan dan kekurangan dan kesalahan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan ini. Karena termasuk yang memperberat bobot dan diterimanya istighfar dan zikir adalah dengan menghadirkan niat. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan astaghfirullah min astaghfirullah min qaulatin qultuha wa ukhalifu ma'naha. Aku beristighfar kepadamu ya Allah dari istighfarku. Nih, istighfar dari istighfarku. Apa maknanya? Bukan saya istighfar dari kekurangan saya dalam sholat, istighfar saya dari dosa saya istighfar dari kesalahan saya istighfar dari istighfarnya saya. Loh, kenapa? Dari ucapan istighfar saya yang aku ucapkan, namun aku selisih maknanya. Dia bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tapi tetap lihat maksiat terus. Dia sambil melihat, sambil astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak ditinggalkan. Dia sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tetap dia lakukan. Ucapannya mengucapkan astagfirullah, tapi kalbunya tidak menyesali dan tidak minta ampun sungguhan, namun lisannya mengucapkan astagfirullah. Maka para ulama sampai mengatakan astagfirullah min astagfirullah. Aku istighfar kepadamu ya Allah dari istighfarku. Tapi kembali ke sini. Maka selesai salat tadi disunnahkan astagfirullah, dan itu dibaca salatan 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan Rasulullah SAW membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini bacaan selanjutnya. Membaca ini bagi setiap orang yang selesai salat, baik imam, munfarid, makmum, membaca doa ini setelah istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan istighfarnya 3 kali. Bukan kemudian saya pengin istighfarnya 5 kali atau 10 kali atau 100 kali. Ya boleh silakan, tapi bukan di sini tempatnya. Artinya bukan di saat itu. Tempatnya setelah saya sholat, Rasul mencontohkan apa? Istighfarnya berapa? 3 kali. Maka nanti tasbih takbir berapa kali akan disebutkan dan akan dibahas Pak, tidak cukup waktu menunya pekan yang akan datang insyaallah taala, dan bagaimana tata caranya zikir dengan tangan, jari, jemari dan hal-hal yang berkaitan dengan zikir, banyak masail di sana. Namun doa ini istighfar 3 kali dia baca 3 kali, tidak lebih tidak kurang. Dia baca demikian sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah istighfar 3 kali dia baca doa ini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, sebagaimana riwayat tabarakta ya jalali wal ikram. Dalam riwayat Muslim tidak ada wa ilaika ya'udus salam, namun cukup Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Dan ini cukup, dalam riwayat Muslim disebutkan demikian, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam, salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala as-salam, yang maha selamat. Dan yang dimaksud sebagian mengatakan as-salim min kulli uyub, yang selamat dari semua cacat, dari semua aib, dari semua hal-hal yang kurang dan tidak pantas disandang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-kamal fi dhati wa sifati, sempurna dari zat dan sifatnya, tidak ada kekurangan sedikit pun. La ta'khudhu sinatu wa la naum, lam yalid wa lam yulad, dan yang lain. Tidak ngantuk, tidak capek, tidak tidur, maha mampu melakukan segala sesuatu, tidak beranak dan bukan anak dari sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mantas salam, kau yang selamat dari semua aib, semua kekurangan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Kalau kita selamat karena Allah yang memberi, kita selamat karena Allah yang menakdirkan. Ya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menentukan segala sesuatu. Darimulah segala keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yaitu maknanya ta'azzamta, engkau yang maha agung dan memiliki barakah, memiliki barakah, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kemuliaan dan ketinggian, keluhuran dan kemuliaan. Ini doa yang dibaca setelah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa tu'ila lauza'i, ketika Tsauban radhiyallahu taala anhu sahabat menyampaikan hadis ini, dulu Nabi kalau selesai salat beliau istighfar 3 kali. Maka ini diriwayatkan dari generasi ke generasi, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in dan terus ke bawah. Maka Lauza'i, salah satu yang meriwayatkan hadis ini, ditanya, su'ila Lauza'i ditanya, "Kaifal istighfar?" Bagaimana istighfarnya Nabi? Faqala taqul, maka Lauza'i mengatakan, engkau ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, itu ucapannya. Ya. Dan itu tuntunannya. Ya, dan ini lebih baik. Meskipun astaghfirullahaladzim lebih panjang, tapi yang lebih baik apa? Khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ada mau baca astaghfirullahaladzim atau yang lainnya di kesempatan lain, enggak silakan. Namun di waktu tempat-tempat tertentu yang dalilnya jelas ada, dan itu istighfar astagfirullah, astagfirullah cukup. Maka di sini dan ini lebih baik. Ya, demikian dan ini lebih baik. Sebagaimana pula ketika mau makan, baca bismillah lebih baik daripada bismillahirrahmanirrahim. Karena itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu, ya gulan samillah, dan di sana ada pembahasan tentang hal ini. Maka ini istighfar 3 kali dengan astagfirullah. Al-Auza'i ditanya, bagaimana caranya Rasul istighfar? Takul, engkau ucapkan astagfirullah. Atau bagaimana caranya istighfar? Engkau baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu. Jadi kita lanjutkan sejenak terkaitan dengan hadis ini. Ba'da adzan insyaallah kita sempat adzan dulu. Baik, kemudian disebutkan dari hadis Tsauban tadi, walahu an Aisyah radhiyallahu anha, dan lima muslim lahu, yakni li muslim, dan juga lima muslim membawakan hadis ini dari sahabat lain. Lima muslim menyebutkan hadis tentang doa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah mandas salam, mandas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dari sahabat Tsauban. Dan begitu pula beliau punya sanad sampai hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaq'ud illa miqdara ma yaqul wa dzakarathu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dahulu Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau mengucapkan salam, beliau tidak duduk lama, yakni kecuali sekedar apa yang beliau baca. Wa dzakaratuhu, kemudian Aisyah menyebutkan ucapan tadi, doa tadi, yaitu astaghfirullah 3 kali, Allahumma tassalam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hanya saja hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud Nabi alaihissalatu wassalam tidak duduk kecuali hanya sekedar bacaan tadi. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksud Nabi tidak duduk kecuali hanya sebatas waktu bacaan doa tadi. Istighfar 3 kali, astaghfirullah, Allahumma tassalam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang dimaksud adalah duduk tasyahud, duduk menghadap kiblat, belum berubah. Ya, ini setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap posisinya di kiblat. Tapi ketika Nabi alaihissalatu wassalam sudah membaca doa ini, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menghadapkan diri ke arah makmum dan Nabi meneruskan bacaannya. Nah, ini zikir-zikirnya yang lain dari salat-salat yang ada. Ini untuk menjamak di antara hadis-hadis yang ada. Para ulama mengatakan, dan ini pendapat yang kuat. Sebagian memang ada yang mengatakan Nabi Rasulullah SAW cuma duduk sebentar baca ini seperti zahir hadisnya. Itu Nabi cuma baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma tassalam, aminka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, berdiri sudah pulang. Namun karena di sana ada hadis-hadis yang lain yang dikisahkan, diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi setelah sholat membaca ini, membaca itu, dari zikir-zikir yang lain yang belum kita sebutkan, maka penulis menjawab bahwasanya semuanya benar. Dan yang dimaksud Nabi duduknya hanya sekedar apa yang beliau baca tadi, yakni Nabi belum bergeser menghadap makmum kecuali setelah membaca tadi. Jadi jika seorang menjadi imam seperti posisi Rasulullah SAW, baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma tassalam, aminka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian menghadap ke arah makmum. Dan menghadap ke arah makmum ini dikarenakan dan kesempurnaan ajaran agama Islam untuk beberapa faedah dan beberapa hikmah. Dikarenakan seorang ketika sholat semuanya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan selesai sholat termasuk adab adalah seorang menghadap kepada makmumnya, kepada jemaah. Dan terlebih Rasulullah SAW, sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya Nabi SAW melihat keadaan makmumnya. Mungkin ada yang tidak hadir, mungkin ada yang tidak datang beberapa waktu, Nabi kemudian menanyakannya, atau yang semisal dengan itu, ketika lama tidak terlihat dalam sholat berjamaah, Nabi mengajak sebagian sahabatnya untuk menjenguknya, apabila sakit di rumahnya, ditengok. Lebih-lebih ini bagi imam-imam rawatib. Artinya imam-imam yang memang mereka ditunjuk dan rutin di sebuah masjid dan kenal orang-orangnya. Adapun di masjid-masjid transit, ini terkadang iskan. Meskipun imamnya tetap, makmumnya berganti-ganti. Orang datang di terminal, pergi lagi. Di stasiun, di bandara, datang, pergi lagi. Atau imamnya tidak rawatib. Kadang imamnya ganti ini, ganti itu. Tidak hafal masing-masing orang. Namun tetap, para ulama mengatakan, yaitu karena hikmahnya menghadap makmum bukan hanya untuk mengetahui keadaan makmum, tapi ada hikmah-hikmah yang lain yang kita tahu sebagainya dan mungkin ada yang belum kita tahu hikmahnya. Namun yang jelas itu yang dilakukan oleh Nabi AS, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi AS. Maka bagi imam untuk selesai sholat tidak terus menghadap kiblat terus-terusan, namun dia menghadap kiblat, selesai salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antassalam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia menghadap ke makmum. Adapun menghadapnya ada pembahasan dan tidak kita rinci, mungkin kita tunda di akhir di pekan yang akan datang insyaallah taala, tentang apakah ke kanan, ke kiri, atau menghadap makmum sepenuhnya atau boleh seluruhnya, dan beberapa hal ada pembahasan tersendiri. Namun saya yang di sana longgar dan mudah, yang jelas dituntunkan oleh seseorang makmum tidak membelakangi lagi makmumnya. Dan di sana ada beberapa pembahasan lain, begitu pula bagi makmum untuk tidak membelakangi saudaranya. Ini terkadang sebagian setelah selesai sholat kemudian maju ke depan memunggungi saudaranya. Sebagian ulama mengingatkan tentang hal ini. Ini dikhawatirkan bisa masuk dalam hadis la tastadbiruha, dan jangan engkau memunggungi, ya, yaitu memunggungi saudaramu, atau disebutkan yaitu al-muslim akhul muslim la yuslimuhu wa la yakhzuluhu wa la yudbiruhu. seorang muslim, saudara muslim yang lainnya, tidak menelantarkannya, tidak yaitu merendahkannya, la yahkiruh, dan tidak pula memunggunginya. Sebagai dia mengatakan, ketika seorang berposisi sama kanan kiri kemudian dia maju ke depannya, ini bisa merendahkannya atau menimbulkan perasaan yang lain, tidak sopan atau yang lain. Adapun sedikit ya, tidak sampai memunggungi dia, tidak mengada pun seorang langsung maju ke depan dan memunggungi saudaranya, maka ini bukan termasuk adab dan diingatkan oleh para ulama. Dan begitu pula, jangankan makmum, imam pun yang menghadap ke depan dan tadinya membelakangi makmum, disyaratkan untuk kemudian tidak lagi memunggungi jamaahnya. Ya. Ini beberapa tentang posisi dan insya Allah kita rinci di pekan yang akan datang. Adapun di antara doa yang berikutnya disebutkan, wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah, adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di setiap akhir setiap salat beliau dari salat maktubah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini bacaannya. Hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, lafaz milik Imam Bukhari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya, adapun yang sebelumnya sangat biasa diketahui maknanya. Kemudian setelahnya doa Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa-apa yang Kau beri. Wala mu'tiya lima manat, dan tidak ada yang bisa memberi apa-apa yang Kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak akan bermanfaat orang pemilik kekayaan darimu lah semua kekayaan dan kekuasaan, kepemilikan. Al-jadd, al-ghani, al-ghina, kepemilikan. Ini di antara doa yang dituntunkan dan disebutkan dibaca. Kemudian kita tutup satu lagi. An Abdullah bin Zubair, dari hadis sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, annahu kana yaqul fi duburi kulli salatin hina yusallim. Bahwasanya dia dulu membaca setelah yaitu di akhir salat setelah salam, hina yusallim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Wa qala, dan kemudian sahabat Abdullah bin Zubair berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir-zikir ini di akhir salat beliau, rawahu Muslim, riwayat Muslim. Dan yang dimaksud di sini yaitu ba'da setelah selesai salam, dan itu sebagian ulama mengatakan ini didengar oleh sahabat. Oleh karena tentang masalah zikir, zikir ba'da salat, para ulama berbeda pendapat secara global menjadi tiga pendapat. Ada yang mengatakan zikir setelah salat itu diam full, total, semuanya diam. Tidak istighfarnya, tidak Allahumma antas salam, tidak subhanallah subhanallah sampai akhir semua. Yang kedua, ada yang mengatakan dikeraskan semuanya. Astagfirullah astagfirullah sampai akhir, sampai subhanallah subhanallah di akhir kan dikeraskan semuanya. Apa? Dipelankan atau diakhirkan tadi? Dikeraskan. Pokoknya yang satunya bilang pelan semua, satunya bilang keras semua. Yang ketiga yaitu sebagiannya yaitu dikeraskan, diperdengarkan, dan sebagiannya yaitu dipelankan sesuai dengan dalil apa yang dipahami. Adapun dalil-dalil yang didengar oleh para sahabat tadi seperti astagfirullah astagfirullah astagfirullah, kemudian Allahumma tassalam aminkas salam kabarakatuh dan jalil al-islam, kemudian la ilaha illallah sampai akhirnya tadi, sampai mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Adapun ucapan subhanallah subhanallah alhamdulillah dan zikir, makanya tidak dibaca keras sebagaimana dalam hadis, yaitu ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan datang hadisnya, mereka belum tahu. Kemudian diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan itu lebih baik daripada dia, daripada sekian. Baru diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum diberitahu Rasul, mereka belum tahu doa itu. Rasul biasa membaca doa itu, tapi para sahabat belum dengar dan belum tahu. Seperti doa istiftah. Abu Hurairah tahu Rasul baca sesuatu, tapi enggak tahu baca apa. Itu kemudian tanya, apa yang Anda baca sebelum Al-Fatihah ya Rasulullah? Itu doa istiftah. Begitu pula tasbih, takbir, tahmid, ini sahabat belum tahu ketika belum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun doa-doa yang sebelumnya ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini keras, dan nanti akan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat mengatakan yaitu kami dulu tahu selesainya sholat Rasulullah SAW dengan yaitu bacaan beliau. Ya, ini beliau mengeraskan zikir sampai orang tahu kalau itu selesai sholat. Orang yang di luar pun tahu dan itu dikeraskan suara. Maka Allah alam suami ini dari beberapa perbedaan pendapat yang terulama dan ini masalah khilafiyah furu' cabang yang tidak semestinya untuk kita perunding dan semuanya ada pendapat dan alasan yang masing-masing dari para ulama. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dan insya Allah kita lanjutkan dari masail zikir, permasalahan-permasalahan seputar zikir setelah salat, dari sifat salat kita di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Allah ta'ala alam suhab, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Walil muindallah wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.